الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ada yang mau bertanya langsung? Baik, silakan. Yang pertama angkat tangannya dulu ya. Pertanyaannya ringkas, langsung kepada yang mau ditanyakan. Kemudian jangan menyebut nama. Baik, bismillah. Pertanyaannya Ustaz, mohon dijelaskan kepada kami tentang bagaimana sebenarnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, terutama yang Asy'ariyah Ustaz. Syukran jazakumullah. Ya, jadi kalau pertanyaannya terkait dengan akidah Asy'ariyah, kita ada ceramah khusus ya. Sudah pernah kita kaji tentang kisah taubat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Nah, di situ pernah kita singgung tentang bagaimana akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dan akidah Asy'ariyah secara umum, kita terangkan di situ. Iya. Adapun akidah Maturidiyah itu nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Dia secara umum mirip dengan Asy'ariyah, hanya saja di penetapan sifat mereka tambah sifat yang ke-8, namanya sifat at-takwin. Namanya sifat at-takwin. Iya. Jadi ada hal-hal yang mendetail di dalamnya. Secara umum kekeliruannya karena mereka mentakwil dari sifat-sifat. Mentakwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan dari zahirnya. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Dan Allah firman kepada tentang iblis, "Malaka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Kenapa engkau tidak sujud pada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Mereka katakan di sini artinya adalah kekuasaan. Ya. Ini kan namanya memalingkan tangan ini, Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab turunnya. Allah firman bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Tangan dalam bahasa Arab itu semua orang paham apa makna tangan dalam bahasa Arab. Cuma tidak boleh mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan apa? Makhluk. Kita harus tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai, tidak serupa dengan makhluknya. Kita tetapkan sifat tangan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jangan juga bertanya bagaimana kaifiatnya. Sebab ini dari hal yang kita tidak diberitahu tentang ilmu di dalam hal itu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, Allah maha agung, tidak Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, ya, dan segala sesuatu itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Ya atau tidak? Baik. Karena itu di ayat ketika dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata para ulama, kenapa dipilih dua nama ini, Asmaul Husna ini, nama As-Sami dan nama Al-Basir? Kenapa misalnya tidak pakai nama Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Azizul Ghafur misalnya? Kenapa pakai nama As-Samiul Basir? Ya. Ini kata para ulama, As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini dua nama, dua sifat yang terkandung di dalamnya. Ini umumnya makhluk punya sifat itu. Ya. Sekarang kita di masjid ini. Ya. Ada yang nama Muhammad, kira-kira berapa orang? Ya. Bisa angkat tangannya siapa yang nama Muhammad? Oh, Masya Allah, banyak sekali. Ya. Muhammad ini namanya, dia mendengar, melihat. Muhammad sana mendengar, melihat. Muhammad sini mendengar, melihat. Namanya sama Muhammad, orangnya sama? Ya sama. Pendengaran dan kelihatannya, kekuatannya semuanya sama? Pasti dia sama. Kan begitu? Kucing mendengar melihat. Gajah mendengar melihat. Kalau begitu manusia sama dengan kucing? Hah? Loh, kenapa tidak sama? Kan sama-sama mendengar melihat. Kamu kalau bilang kucing mendengar melihat, berarti kau samakan dengan manusia. Nah, ini alasan ini orang tadi yang mentakwil ini, merubah-rubah ini. Ya kalau kamu katakan Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Berarti kamu samakan Allah dengan makhluk. Nah, ini cara berpikirnya dari asalnya sudah keliru caranya. Jelas ya? Dia tidak ada pengagungan terhadap ayat Al-Quran. Ini Allah yang menetapkan dirinya punya tangan dengan bahasa itu. Ini dengan lisan bahasa Arab yang fasih. Nabi mengucapkannya. Kan harusnya kalau orang punya pengagungan terhadap Al-Quran dan hadis, dia hormati ayat-ayat. Jangan dia palingkan sana-sini, seenaknya saja. Jelas ya? Nah, maka di sini datang kekeliruannya. Katanya ta'wil itu, ada para as-salaf juga menta'wil. Nah, ini cara mereka berpikir aja yang keliru. Baik, contohnya apa? Para salaf menta'wil. Ya. Katanya Abu Hasan al-Asy'ari ini, dia cuma mengemas saya para, dari madhabnya para as-salaf. Ya. Contohnya para salaf menta'wil, Imamul Bukhari. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kata Al-Bukhari, wajah di situ ditakwilkan, ditakwil oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata, illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Jadi wajah ditafsirkan apa? Ditakwil kekuasaan. Ini si pembicara ini, dia bukan bawakan ayat itu, ayat lain yang dia sebut. Kalau saya bawakan tadi itu sesuai dengan ucapan Al-Bukhari ya. Ini asalnya dari mana dia keliru memahami? Dia keliru salah baca. Al-Bukhari itu tidak bilang illa mulkahu. Dia berkata illa malikahu. Tulisannya sama, mim, laf, lam, kaf, ha. Tapi cara bacanya yang beda. Dia bacanya illa mulkahu. Kalau bacaan yang benarnya illa malikahu. Kecuali pemilik wajah. Tidak mungkin dikatakan segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Tidak ada pemiliknya. Itu kan dalam bahasa Arab sudah jelas. Disebut wajah berarti ada siapa? Ada pemilik wajah. Ini tidak perlu ditafsirkan. Jangan dikatakan ta'wil itu. Itu memang konsekuensi bahasa. Ya. Ada lagi ta'wil lain dalam Al-Quran. Wassama'a banainaha bi'aidin. Langit kami bangun dengan aidin. Aidin ditakwil katanya. Bermakna kekuatan. Ya. Lalu kamu pahami aidin itu apa di situ? Aidin itu tangan. Tangan ditakwil dengan kekuatan. Nah, ini repot. Ya, dari sisi bahasa Arab saja dia tidak paham. Aidin itu bukan jamak dari tangan, bukan jamak dari yadun. Aidin itu masdar dari kata ada yaidu aidan dalam bahasa Arab. Ada yaidu aidan dalam bahasa Arab itu artinya idashtadda wa qawi. Apabila dia sudah kuat, apabila dia sudah apa namanya? Sudah sangat mapan dan kuat. Nah, itu baru dikatakan ada yaidu. Jadi itu bukan ta'wil namanya. Kalau ditafsirkan kekuatan itu secara bahasa memang seperti itu. Jelas ya? Jadi mengatakan ta'wil ini membawakan dalil-dalil yang sebenarnya bukan dalil. Karena itu para, kalau kita baca dari buku-buku para ulama, mereka itu mengatakan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat, membacanya itulah tafsirnya. Kalau kita baca, itulah tafsirnya. Kalau disebut tangan, kita baca saja tangan. Nah, itu tafsirnya. Tangan apa? Tangan jelas dalam bahasa. Ya. Kefiatnya bagaimana? Tidak boleh ada yang tanya kefiat. Allah tidak memberitahu kita tentang apa? Tentang kefiat. Maka ini dasar pokok ya. Ada pembahasan-pembahasan banyak yang membedakan antara ahli sunnah dengan asyariyah dan maturidiyah dalam masalah Al-Quran, dalam masalah keimanan, dalam masalah takdir, dalam masalah nama-nama dan sifat. Ya. Dalam masalah nama-nama dan sifat. Juga di dalam masalah perbuatan makhluk. Ada banyak perkara yang dibahas di dalam buku-buku akidah. Wallahu ta'ala. Silahkan, pertanyaan yang kedua. Supaya kedengaran yang lain. Menurut Anda, salah satu faktor yang membuat titel Wahhabi itu muncul karena ada perbedaan dalam kaidah mengamalkan dalil, Ustaz. Nah, pertanyaan gini, mengapa ada perbedaan kaidah dalam mengamalkan dalil umum dan dalil khusus, gitu, Ustaz? Baik. Jadi kalau perbedaannya itu yang disebut, itu gampang masalahnya. Gampang masalahnya. Itu kan namanya perbedaan di masalah pendalilan. Iya kan? Dan cara pendalilan itu sudah ada di dalam buku-buku usul fikih. Ada di dalam buku-buku usul fikih. Nah, apa yang disepakati sebagai dalil, apa yang tidak disepakati oleh dalil. Sebagai dalil. Tapi memang dari hal yang paling pokok membedakannya itu adalah cara di dalam memahami. cara di dalam memahaminya. Ini kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi menjelaskan Al-Quran. Kan begitu. Disebut dalam Al-Quran, litubayyana linnasi ma nuzila ilaihi, supaya engkau Nabi Muhammad menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan oleh Nabi. Penafsirannya itu yang dipegang oleh para sahabat. Iya. Itu yang dipegang oleh para sahabat. Karena itu tidak boleh ada yang menafsirkan Al-Quran kecuali dengan Al-Quran juga, atau dengan hadis Nabi, atau dengan ucapan sahabat, para ulama di tafsir, atau dengan kandungan secara bahasa. Sebab Al-Quran dengan lisan bahasa Arab. Ya. Dan memang betul bahwa di dalam pendalilan ini, nah itu para ulama rahimahumullahu ta'ala, di sini ada beberapa sudut ya, mereka memang berbeda cara berdalilkan. Tapi kalau kita bahas dari sudut itu saja, bisa ketemu di titik-titik tertentu. Tapi pokoknya, karena ada di antara manusia keluar dari jalannya Nabi dan para sahabat, itu inti pokok sebenarnya yang membuat kenapa adanya perbedaan. Ada yang keluar dari jalan Nabi dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata semuanya di atas rel yang sama, di atas jalan Nabi dan para sahabat, maka ada berselisih dalam memahami dalil itu biasa. Di masa para sahabat juga terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa bi bani Quraidah. Jangan sekali-sekali ada yang sholat asar kecuali di bani Quraidah. Ini perintah ya, supaya pasukan bertolak dari Madinah menuju kepada Bani Quraidah, tempatnya orang Yahudi. Waktu itu orang Yahudi ini, mereka ikut bersyarikat dalam mengepung kaum muslimin di Madinah. Ya, maka setelah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya beristirahat. Jibril datang kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, engkau sudah gantungkan pedangmu, sedangkan kami para malaikat belum menggantungkan pedang-pedangnya. Ya. Maka beliau pun memerintah supaya jangan ada sahabat yang sholat asar kecuali di mana? Di Bani Quraidah. Maksudnya pergi segera ke Bani Quraidah. Ah. Begitu berjalan, di tengah jalan matahari sudah mau terbenam. Di sini berbeda pendapat para sahabat. Ada yang berkata itu tadi ucapan Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya kita buru-buru. Sehingga kita sholat asar di waktu asar di sini. Karena waktunya sudah mau keluar, kewajiban kita sholat tepat pada waktunya. Maka yang berpandangan seperti ini ya, sudah dia sholat di jalan. Kelompok yang kedua berkata, enggak, itu enggak ada pengertian lain. Kita harus sholat di Bani Quraidah, apapun yang terjadi. Di Bani Quraidah sholatnya. Walaupun matahari terbenam, kita sholat asar di Bani Quraidah. Maka yang kedua ini, dia sholatnya di mana? Di Bani Quraidah. Ketika sampai kepada Nabi, Nabi enggak menyalahkan seorang pun di antara mereka. Sebab ini memang dalil mengandung dua kemungkinan pemahaman. Yang seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya? Ya, seperti ini enggak ada masalah. Tapi kalau yang masalah itu, ini memandang haram seorang itu berdoa kepada penghuni kubur. Ini berkata enggak ada masalah. Ya. Berdoa penghuni kubur. Nah, ini bukan masalah dalam sudut pemahaman dalil. Ini pasti keliru salah seorang di antaranya dalam memahami apa? Dalam memahami dalil. Jelas ya? Baik. Jadi silang pendapat itu ada dua macam. Ada khilaf namanya khilaf tanawu, dan ada namanya khilaf tadad, saling bertentangan. Nah, tadad ini harus salah satu saja yang benar. Tanawu semuanya bisa diterima. Kadang dilakukan ini, kadang dilakukan itu, kadang semuanya dihormati. Jelas ya? Dan lebih luas daripada itu, di sebagian hal kita berbeda pendapat. Tapi ada namanya mengamalkan kaidah umum, menghidupkan dari maqasid syariah, dari maksud pensyariatan. Ya. Karena itu yang selalu saya ajarkan, dan ini yang saya amalkan. Kalau saya sholat misalnya di sebuah masjid, dan penduduk masjid pendapatnya Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan, maka saya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya sendiri pendapat saya tidak apa? Saya tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Demikian pula kalau imamnya kunut subuh. Iya. Saya sholat di belakangnya, saya ikut kunut di belakangnya. Walaupun saya memandang kunut subuh bid'ah. Iya. Tapi saya ikut sholat di belakangnya, ikut kunut. Ikut kunut. Jelas ya? Ini ada kaidah syariat dalam hal ini. Jadi jangan berkata bahwa salaf itu sedang membida-bidakan, membunuh subuh bidah, berarti pelakunya bidah. Ini neraka, yang menyampaikannya semuanya di neraka. Yang lebih keras siksaannya yang menyampaikan, karena dia yang paling apa? Ya, ini kan namanya mengada-ada terhadap manusia. mengada-ada terhadap manusia. Syekh Shalal Fauzan memberi fatwa, dia ikut kunut subuh di belakang imam. Syekh Rabi juga memberi fatwa hal yang sama. Yang tadi membaca basmalah di depan kepala imam itu fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada di Majmu' al-Fatawa. Jelas ya? Itu gimana kawan para ulama? Lihat saja Syekh Sudais kalau datang sholat di Istiqlal. Dia jaharkan bismillahnya atau tidak? Dia jaharkan. Dijaharkan. Padahal pendapat dan madhab tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Jadi hal yang seperti ini terbuka. Kenapa dihormati mereka yang menjaharkan? Karena mereka berpegang dengan dalil-dalil, dan dalil-dalil ini memang dari sudut pandangan pendalilan memungkinkan. Walaupun bagi kita itu adalah hal yang keliru, salah misalnya, ya, tidak benar, tetapi bukan artinya kita tidak menghormati dari pendapat mereka. Jelas ya? Tapi ada hal yang di dalam syariat cuma satu saja. Ini bertauhid, ini menganggapnya ini tauhid, ini syirik. Tidak mungkin tauhid dan syirik digabungkan. Oh, tidak apa-apa, kita saling menghargai saja. Jelas ya? Itu sama saja artinya. Antara Islam dan kekafiran, oh kalau begitu tidak ada masalah. Kamu pilih Islam boleh, pilih kafiran boleh. Itu tidak ada di dalam, apa namanya, kaidah-kaidah para ulama. Karena itu kata Ibnu al-Hassan rahimahullah ta'ala, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu haqqun minan nadari. Tidak setiap silam pendapat itu yang datang lalu dia dianggap. Kecuali silam pendapat yang sisi yang memiliki sisi kebolehan dalam pendalilan. Ya, sisi kebolehan dalam pendalilan. Ya, baik, wallahu taala. Pertanyaan yang terakhir secara langsung. Baik, mungkin kita batasi pertanyaan langsung kan? Karena pertanyaan masih banyak yang tertulis. Sekedar informasi bahwa waktu Isya jam 19.32 sehingga waktu kita terbatas. Bisa terakhir. Masih ada satu pertanyaan lagi? Kalau begitu saya pertanyaan, saya jawab pertanyaan di atas meja. Ini apa rincian orang yang termasuk pada satu golongan yang selamat dan bagaimana nasihat agar istiqamah dalam akidah yang benar sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alhamdulillah jalan Rasulullah itu jalan yang terang, jelas. Ya. Itu bukan hal yang samar. Kalau mau dipelajari, tempat belajarnya jelas, buku-buku yang dipelajari jelas, dari mana dipelajari juga jelas. Ya. Hanya perlu kesungguhan dari kita semua di dalam mempelajarinya. Ya. Karena agama ini agama yang telah dipelihara oleh Allah hingga hari kiamat, dijaga. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Saking terangnya agama ini. Ya, kalau mau tahu rinciannya, ini perlu belajar ya kalau mau tahu rincian. Rincian kan dengan cara kita mempelajarinya. Ini kan cuma pembahasan global. Bagaimana masuk rinciannya? Inilah yang perlu diterangkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini luar biasa kalau beliau menulis beliau. Tulisan-tulisannya itu langsung menyentuh hal-hal yang diperlukan oleh seorang hamba dalam kewajibannya. Karena itu beliau punya buku khusus menerangkan bagaimana menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Beliau ada buku khusus menerangkan bagaimana tauhid itu. Ya. Pada segala hal yang merupakan kesempurnaan tauhid yang lengkap di dalamnya. Ada dasar benarnya, dasar sempurnanya, sekaligus diterangkan syirik itu apa. Ini terang, bukunya ada. Ini yang kita akan kaji besok insyaallah taala dalam 2 hari. Ya. Mungkin ada beberapa pertemuan lagi setelahnya. Karena ini buku dari buku yang sangat penting. Harusnya setiap muslim dan muslimah pernah mempelajarinya dan melewatinya. Agar supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik. Ini ada yang keluar tema ya. Apa yang dimaksud dengan pemahaman takfiri? Takfiri itu artinya orang yang mengafirkan muslim tidak dengan alasan yang benar. Itu namanya takfir. Pengafiran serampangan. Baik. Ada yang katanya Wahabi itu memahami hadis secara tekstual saja dan tidak memahami secara kontekstual. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Nah, ini tergantung siapa yang bicara. Iya. Tergantung siapa yang bicara. Kalau seorang mendalami hadis dengan benar, maka dia akan tahu bagaimana dalamnya para ulama di dalam mengkaji hadis-hadis tersebut. Coba dilihat ya satu hadis, ya, seperti hadis tentang kafarah di bulan Ramadan. Al-Iraqi mengeluarkan dari hadis ini 2000 faedah. Ya, 2000 faedah. Ya, bisa dibayangkan bagaimana dalamnya mereka memahami. Jelas ya? Nah ini saya kira yang disebut oleh Al-Iraqi 2000 ini masih ada yang lain ya. Kalau dilacak lagi. Karena itu dalam memahaminya, para ulama itu mendalam. Dan alhamdulillah setiap hadis Rasulullah, hadis yang sahih bahkan hadis yang lemah sekalipun, itu ada buku yang menjelaskan makna dari hadis ini. Ada buku yang menjelaskan tentang apa? Maknanya. Karena itu kalau ada yang asal bunyi saja bicara tentang hadis, akan kelihatan kekeliruannya. Akan tampak kekeliruannya. Jangankan keliru di dalam memahami kalimat-kalimat dalam hadis, keliru dalam nama sahabat, menyebut nama rawi, itu ada buku-buku yang memperjelas bagaimana cara menyebutnya dengan benar. Ya. Salam misalnya dibaca salam atau dibaca salam. Ya. Penyebutannya kan sama, sin, lam, alif, mim. Dibacanya salam atau salam di tasydid. Itu kan ada dhobitnya. Kalau di ilmu rawi dikatakan, semua nama rawi dibaca salam. Apa semua nama rawi dibaca salam kecuali lima nama. Apa saja lima nama ini yang diperkecualikan? Satu Abdullah bin Salam sahabat, yang kedua Muhammad bin Salam Al-Baikandi, ya, guru daripada Al-Bukhari. Ya. Ini dua di rawi. Yang lainnya sudah. Yang lainnya bukan rawi-rawi di kutubus sittah ya. Yang lainnya dibaca salam, kan begitu? Ini ada dhabitnya, ini ada ukuran-ukurannya, cara bacanya. Cara baca saya lengkap. Bagaimana mungkin orang yang belajar ilmu agama dikatakan tidak mengerti kontekstualnya? Ya. Ini yang berbicara ini siapa? Apa yang dia pernah pelajari? Ya. Karena orang yang berbicara seperti ini, biasanya dia masuk di dalam dunia lain. Ya. Dia ada dunia lainnya. Kalau kita bicara sesuatu, ini kamu cuma tahu luarnya, tidak tahu kulitnya. Sampai ada yang pernah bilang ke saya, Ustaz hafal berapa juz dari Al-Quran? Waktu itu saya bilang, saya hafal 30 juz. Dia bilang, Al-Quran itu 40 juz, Ustaz. Ya. 30 juz itulah yang dihafal katanya. 10 juz itu tidak kelihatan. Nah, itulah yang batinnya. Ya, ya kalau ini lain dunianya. Biarkan dia di dunianya sendiri. Tapi kalau kita mau di pemahaman agama, tidak mungkin seseorang itu datang dengan pemahaman, tidak ada kaidah-kaidahnya. Ya. Tidak ada kaidah-kaidahnya. Makanya saya mau tanya, orang yang berucap seperti ini, itu dia pernah belajar apa? Ya. Dia bisa bahasa Arab? Kalau dia bisa bahasa Arab, berapa cabang bahasa yang dia kuasai dalam bahasa Arab? Kalau dia sudah mengerti bahasa Arab, ilmu apa yang pernah dia pelajari? Dari ilmu-ilmu agama. Ini kan banyak cabang ilmu. Ilmu hadith itu kata Al-Hazimi, lebih dari 80 cabang. Satu cabang dia masuk dalamnya, dihabiskan seluruh umurnya, belum tentu dia sampai ke ujungnya. Ya. Jelas ya? Ya? Jadi ini kalau membahas kepada hal yang mendalam, memang ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Tapi kalau seorang itu disampaikan kepadanya kebenaran dengan dalil, oh kami ini cuma tahu tekstualnya aja, kontekstualnya kamu tidak tahu. Bagaimana caranya seperti itu? Ini kan tidak benar. Ya, dikatakan dalam Al-Quran tangan Allah, oh, itu kan tekstual aja kamu tahu, tidak tahu bagaimana tekstualnya. Ini kan kebatilan, menyelisih jalannya para sahabat, para tabi'in. Ini lebih pandai dari para sahabat dia di dalam memahami ayat-ayat. Ini dari hal-hal yang harus didudukkan. Baik. Tauhid terbagi tiga, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tapi ada yang menambah tauhid hakimiyah. Nah, yang menambah tauhid hakimiyah ini dari perkara orang yang membawa perkara baru dalam agama. Biasanya menambah tauhid hakimiyah itu dari orang-orang pergerakan. Orang-orang yang biasanya mengafirkan kaum muslimin. Biasanya senang mengajak orang melakukan kudeta. Ini biasanya menambah tauhid yang berapa? Yang keempat, tauhid hakimiyah. Hakimi artinya tiada hukum kecuali dari Allah. Dan itu benar. Mana itu? Itu bagian dari tauhid. Tidak ada yang meragukan. Tapi tidak ada yang menjadikannya tauhid bagian yang keempat. Tidak ada. Karena tauhid hakimiyah ini dia masuk di dalam tauhid uluhiyah dan bisa masuk ke dalam tauhid rububiyah. Jelas ya? Bisa masuk ke dalam tauhid rububiyah. Karena itu tidak bisa dikatakan pembagian tersendiri. Kenapa ada madhab-madhab? Sehingga banyak orang yang fanatik. Ya. Jangan salahkan madhabnya, salahkan yang fanatiknya. Ya, sebab manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam dari madhab mereka. Dan mereka tidak dijadikan di atas satu umat. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Adalah manusia satu umat, lalu mereka berselisih. Perselisihan itu Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan, ada orang yang fanatik dan menyesal pada hari kiamat. Allah berfirman, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadihi, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khadila, laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idjani, wa kana asy-syaitanu lil insani qadula." Dan hari di mana tatkala seorang yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya. Saking dahsyatnya penyesalan. Kita kalau ke dunia menyesal sedih, kadang luar biasa sedihnya, enggak sadar dia gigit jarinya kan begitu. Ini bukan jari aja dia gigit, kedua tangannya dia gigit. Saking menyesalnya. Apa yang dia katakan? Wahai adik kata, saya ketika di dunia saya itu membuat sebuah jalan yang saya tempuh, saya ikut bersama Rasul. Wahai betapa kasihannya saya, andai kata saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai kecintaanku. Nah, ini fanatik yang seperti ini berbahaya. Jelas ya? Bermadhab itu tidak salah madhabnya. Para ulama apa artinya madhab? Ya, kalau dia dalam fikih ya, madhab maksudnya dalam madhab fikih itu tidak salah. Tapi di dalam akidah, madhab itu cuma satu. Hanya ada madhab ahli sunnah, madhab as-salaf, jalannya para ulama ahli hadis. Cuma ada satu saja. Itulah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwarisi dari masa ke masa. Tapi dalam fikih ada beberapa madhab. Ya, yang terkenal di masa ini ada empat madhab. Ada empat madhab. Dan madhab ini adalah cara memahami fikih namanya. Cara memahami fikih. Jadi metodenya itu beda. Ya, misalnya kitabul jihad. Kalau madhab Hambali, kitabul jihad ini diletakkan di akhir pembahasan ibadah. Makanya setelah pembahasan haji, jihad mereka bahas. Kalau di madhab lain tidak, dikasih di pembahasan lainnya. Mungkin ada yang masuk ke muamalah, ada yang masuk di apa namanya interaksi kepada manusia. Beda di dalam meletakkannya. Nah, ini kan tartib namanya. Jelas ya, di dalam memahami. Kenapa misalnya Imam Malik, dia mulai langsung dengan bab sholat. Nah, ini kan fikihnya namanya. Mulai dengan pembahasan waktu sholat. Sedangkan ulama yang lain, mereka mulai dengan kitabut tahar. Bab tentang bersuci. Nah, ini kan tartib dalam fikih. Dan itu ada alasannya masing-masing. Ya. Jadi, kalau dia mengikuti, mendalami fikih di atas satu madhab, dalam rangka susunan ilmiah di dalam, apa namanya, membentuk kemampuan ilmiahnya, itu adalah hal yang bagus. Sebab kalau dia gabung-gabung madhab, bisa bingung. Apalagi bagi apa? Bagi para pemula. Tapi dasarnya, fikih itu, ma'rifatul huda bidalilihi. Apa namanya? Ma'rifatul dalil, ma'ta'lilihi. Itu fikih. Dia mengenal dalil, beserta dengan alasannya. Jadi kalau dia tahu sesuatu, yang benarnya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Ya. Benarnya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Itu fikih. Jadi kalau ada mazhab tidak ada dalilnya, atau dalilnya tidak kuat, maka dia tidak ambil. Dia ambil mazhab yang lain. Nah, itulah cara beragama. Kita pakai mazhab manapun, tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Baik. Baik, ini ada yang tanya tentang musik. Ya. Apa hukumnya haram? Saya ada ceramah khusus ya dalam hal ini. Dan insya Allah ta'ala suatu hari saya akan berikan ceramah khusus terkait dengan musik. Mungkin bagus untuk diulangi lagi. Yang jelas musik itu adalah hal yang diharamkan. Ya. Dari banyak ulama menafsirkan ayat, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيدِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia, ada yang membeli lahwal hadith, ucapan yang sia-sia. Itu dari penafsiran sejumlah dari salaf ditafsirkan sebagai musik dan alat-alat apa? Musik. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif." Akan ada nanti satu kaum yang mereka akan menganggap halal berzina, sutra, khamar, dan musik. Menganggap halal. Berarti tadinya dia adalah apa? Haram. Sebab yang disebut semua ini, zina, khamar, sutra, ini semuanya apa? Haram. Musik berarti ikut kepadanya. Jelas ya? Baik. Karena itu disebutkan dari sebab yang paling banyak membuat hati itu menjadi kaku, itu adalah musik. Iya. Keras dia bisa membuat hati itu keras. Ya. Karena itu para ulama, iya, sangat mendalam sekali di dalam melarang di situ. Karena hati ini diperlukan pada hari kiamat. Tidak ada yang selamat kecuali kalau hatinya apa? Selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Selain daripada itu, seorang hamba tidak boleh menyibukkan hatinya dari Al-Qur'an. Jadi kalau dia pada musik, ini bisa melalaikannya dari apa? Dari Al-Quranul Karim. Baik. Apakah ayat tentang tangan Allah bukan majas? Lalu bagaimana dengan ayat dalam surah Al-Baqarah yang dikatakan bahwa nikah itu alladhi biyadihi uqdatun nikah, di tangannya adalah akad nikah. Teksnya ini tidak dikatakan majas. Bagaimana mestinya? Cuman itu bahasa Arab, ketika mereka bahasakan artinya diarahkan ke sana. Sekarang kalau tangan diartikan kekuasaan, kenapa engkau iblis tidak sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Dia tafsirkan dengan dua kekuasaanku. Dia batasi kekuasaan Allah cuma dua. Nah, ini kan namanya keterlaluan. Menafsirkan ayat sudah masuk lagi ke mana yang apa? Mana yang buruk. Iya. Baik. Baik, ini sudah kita jawab ya. Ya, tentang demonstrasi saya insya Allah akan ada ceramah khusus tentang demonstrasi. Ya, mungkin ini perlu dibahas. Kalau saya bahas sekarang, saya jawab sedikit masalah yang terkait dengan itu, demo-demo, ya mungkin ada hal yang tersisa. Jadi kalau kita buat kajian khusus, ya kita bahas tentang hal tersebut. Orang-orang yang menganggapnya boleh, apa sisi dalil mereka, kita bisa kaji insya Allah ta'ala di pertemuan yang akan, di pertemuan lain. Apakah Syekh Al-Albani tidak memiliki guru? Siapa bilang tidak memiliki guru? Ayahnya itu seorang alim, ayah beliau, dari ulama Hanafiyah. Dan beliau berguru dari ayahnya. Dan beliau ada guru yang lain. Walaupun gurunya tidak banyak, seperti ulama yang lainnya, tapi beliau juga punya apa? Punya guru. Iya. Ya, jadi kalau disebut apa namanya, minta disebutkan nama-nama dan seterusnya itu tidak cocok ya. Yang diperlukan itu bagaimana seorang mengenal jalan yang benar, sifat-sifat kebenaran itu apa, poin-poin orang yang menyimpang itu apa. Ya, karena itu di dalam pembahasan akidah ada namanya ilmu al-maqalat, ilmu yang berbicara tentang firqa-firqa yang pernah menyimpang dari masa dahulu hingga hari ini. Itu dibahas dalam buku akidah supaya kita mengenal sumber-sumber penyimpangan itu dari mana. Iya. Sumber penyimpangan itu dari mana? Karena itu orang yang sudah masuk dalam ilmu ini itu biasanya tajam di dalam menilai seseorang. Dia berbicara saja dengan gaya bicara tertentu, itu bisa dipahami dari mana dia mengambil pemahamannya. Bisa ditebak dia bacanya dari buku-buku yang mana. Iya. Karena dari pemahaman-pemahaman itu, penyimpangan-penyimpangan sudah ada dari masa dahulu. Ya, karena itu yang penting, seorang bagaimana dia apa namanya mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz Fulan dan tentang bukunya titik-titik masalah populer? Jangan tanya orang dan buku ke saya. Kalau tanya masalah dan seterusnya saya jawab, tapi kalau sebut orang dan ininya saya apa namanya tidak terlalu penting untuk hal tersebut. Yang penting adalah kesalahannya kita ingatkan. Ya, apa yang perlu diingatkan dari kesalahan itu pembahasan ilmiah namanya. Karena seorang kalau dia berbicara tentang agama, ya maka harus dia sampaikan dengan dalil. Kalau dia keliru dalam hal tersebut, orang yang tahu kekeliruannya tidak mungkin mendiamkan. Ya, harus diterangkan, itu kewajiban orang yang berilmu. Kalau enggak dia akan ditanya pada hari kiamat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in akhadha Allahu mitsaqa apa namanya? Bani Israil baik. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna." Itu janji yang Allah ambil supaya kalian menjelaskan kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya. Tidak boleh menyembunyikan. Apa benar sekarang Arab Saudi ada campur tangan dengan orang-orang asing? Saya ini guru agama, bukan politikus. Dan hal-hal yang seperti ini bukan urusan saya. Jelas ya? Baik. Ya, baik. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Sama yang mau bertanya langsung, silakan. Baik, silakan. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang kadang mengkritik mahal salaf karena misalnya tergampang mentazir dan tuduhannya itu terkadang tidak tabayun dulu terhadap ustaz yang bersangkutan yang ditazir sebelum merilis bantahan-bantahan. Bagaimana pendapat ustaz mengenai ini? Hal tersebut. Ya. Baik. Jadi ini diantara hal yang banyak dikritikkan ke jalan as-salaf, orang-orang yang dikatakan Wahabi ini terlalu gampang mentahdir, kadang juga katanya tidak tabayun. Ya. Kalau kita mau bersikap adil, itu kan oknum. Mungkin sebagian orang seperti itu. Mungkin sebagian orang. Dan namanya kesalahan pada orang per orang, itu tidak berpengaruh kepada manhaj. Tidak berpengaruh kepada apa? Manhaj. Islam ini agama yang lurus, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tapi umat Islam semuanya lurus? Hah? Umat ini ada yang di atas jalan, ada yang disesatkan oleh syaitan dan seterusnya, kan begitu? Baik. Jadi demikian kalau kita berbicara tentang manhaj salaf, Sama seperti itu. Jalan as-salaf itu kita sudah tahu. Jalannya Nabi dan para sahabatnya. Iya. Apa yang diterangkan di dalam jalan mereka itu juga sudah jelas. Jadi kalau ada yang keliru di dalam hal tersebut, itu kembali kepada oknum. Iya. Dan memang di dalam hal tahdir mentahdir ini ada tiga golongan. Ada manusia yang ekstrim, berlebihan. Ya. Masalah yang bisa ditolir pun dia tahdir manusia di situ. Ya. Karena kesalahan yang sedikit pun di babak blur orang di situ. Ini memang orang-orang ekstrim yang seperti ini. Ini diperingatkan, ini berbahaya. Jelas ya? Dan ada sebagian lagi yang menyepelekan pergampangan. Dia lihat kesalahan besar depannya pun dia santai-santai saja. Diam-diam saja. Yang penting gue happy. Ya. Bisa makan, bisa minum. Mau salah, biarin aja. Ya. Nah, ini kadang sebagian orang. Dan ini tidak benar. Dan yang benarnya adalah orang yang berada di pertengahan. Ya. Seorang itu, sebagai seorang muslim, dia punya sifat menasihati. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Kan begitu. Dia cinta hidayah kepada saudaranya. Kalau ada saudaranya yang keliru ditegur. Ya. Diingatkan. Nah, cuma di sini sering ada orang yang salah di dalam cara menegurnya. Dan sering juga orang yang ditegur ini, dianya tidak berlapang dada ketika ditegur. Tidak ditegur. Kata Imam Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi rahimahullah, dia salah seorang imam besar pakar ahli hadis. Beliau menulis kritikan-kritikan kepada Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim As-Saghir, penulis kitab Al-Mustadrak. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayyir. Ya. Begitu kritikan sampai kepada Al-Hakim, Al-Hakim membacanya kepada manusia dan dia terima kritikan tersebut. Kata Abdul Ghani Al-Maqdisi, saya pun tahu bahwa orang ini, Al-Hakim, adalah seorang yang akil. Dia sangat berakal. Sangat berakal. Namanya manusia pasti salah. Dikritik kok tidak mau dengar kritikan. Gimana sih? Ya. Dan orang yang berilmu itu tidak ada yang luput dari apa? Dari kekeliruan. Imam Al-Bukhari tulis buku namanya At-Tarikhul Kabir. Ya. Setelah itu dikritik oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam tanya jawabnya kepada ayahnya dan kepada Abu Zur Ar-Razi, keluarlah buku khusus kekeliruan Al-Bukhari dalam apa? Tarikh Al-Kabir. Ya. Dan ini, kekeliruan ini masih dibahas lagi. Datang lagi Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia menulis buku lagi di dalam hal tersebut. Tambahan istidrak di dalam hal itu. Jelas ya? Dan ini biasa di tengah para ulama. Rawi itu tidak mungkin ada yang dikatakan seluruh hadisnya benar. Kata Ibnu Ma'in, siapa yang berkata dari rawi, dia tidak ada salahnya, berarti dia pendusta. Masa manusia tidak ada salahnya? Jelas ya? Berarti Imam Malik rahimahullah diketahui beliau punya sekian ribu hadis. Beliau keliru dalam sekian hadis. Itu ada pembahasannya. Sampai Ad-Darqutni punya buku khusus judulnya Gharaibu Ahadith Malik. Hadith Malik yang asing, yang aneh. Jelas ya? Dan ini biasa. Jangan dikatakan Ad-Darqutni mentahdir Imam Malik. Tidak seperti itu. Ini hal-hal yang seperti ini berjalan di tengah para ulama. Pembahasannya ilmiah. Maksud mereka nasihat. Maksudnya menjaga agama. Saudara kita kalau keliru, dibiarkan kekeliruannya. Itu artinya dia mau jatuh di jurang, kita biarkan saja jatuh di jurang. Nah seperti itu seorang muslim. Dia nasihati. Dia tarik. Ya. Nah, itulah cara memperbaiki. Dan memperbaiki seperti itu. Kalau orang yang tidak, orang yang mau diperbaiki dia tidak dengar misalnya. Dia tidak mengindahkan, ya. Maka sudah disampaikan nasihat kepada ya. Sisa kesalahannya itu sifatnya bagaimana? Kalau kesalahannya terkait dia pribadi, ya di nasihati secara pribadi. Tapi kalau kesalahan dia disampaikan di umum, dibiberkan di umum, dinasihati kepada dia pribadi, dia terima, dia luruskan kesalahannya, enggak ada masalah. Ya kalau tidak, maka diterangkan juga secara umum. Bukan untuk menjelekkan dia, tapi untuk meluruskan kesalahan. Ini agama Allah. Harus dijaga. Karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau di dalam salah satu bukunya, beliau membantah Ibnu Aqil Al-Hanbali. Ibnu Aqil Al-Hanbali imam besar dari imam madhab Hanabilah. Dia punya buku karya tulis hampir 500 jilid yang ditulis oleh Ibnu Aqil Al-Hanbali. Ya. Bersama dengan itu dia keliru. Dan kekeliruannya ini Ibnu Wakil sendiri sudah mengumumkan taubatnya. Dia sudah umumkan taubatnya. Tapi bersamaan dengan itu Ibnu Qudamah masih membantahnya. Karena khawatir kesalahannya ini diambil oleh sebagian orang umum. Karena dia tidak berbicara melihat kepada Ibnu Wakilnya. Dia berlihat kepada kesalahan yang ada dan khawatiran agama Allah akan apa? Akan dipahami keliru oleh manusia. Nah itulah para ulama. Mereka itu melihat pada agama Allah. Beda dengan orang-orang. Ya. Di sekarang ini. Apalagi yang hanya kerjanya main di sosial media saja. Ya. Kadang pakai nama samaran lagi. Tidak tahu siapa. Jago komentar tapi tidak ngerti kadang isi permasalahan apa. Cara berpikirnya juga keliru. Ya, ini paling tidak dia jaga lisannya. Dia jaga tangannya. Jangan dia berdosa. Ya. Masuk ke dalam hal-hal yang itu bukan urusannya. Jelas ya? Pernah datang salah seorang kepada Imam Qotadah Ibnu Diyan. Dia berkata, saya temukan diriku. Namanya Asim Al-Ahwal. Wahai Qotadah, saya ketemukan diriku berat. Saya mengatakan si fulan keliru. Dalam hadis ini si fulan begini dan begini. Kata Qotadah, kalau kamu diam, saya juga diam. Kapan orang-orang tahu akan kekeliruannya? Ya, jelas ya? Makanya yang menyebabkan para ulama itu berbicara penjagaan terhadap agama juga nasihat untuk saudaranya. Nasihat untuk saudaranya. Jadi ini dasar-dasar pokok di dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Dan mungkin akhir dari kajian kita karena waktunya sudah habis. Sebentar lagi masuk waktu Isya. Kelihatannya juga masjidnya enggak bisa sholat apa namanya? Sekaligus. Jadi kawan-kawan yang mungkin ada alternatif masjid dekat-dekat sini boleh mencari masjid di dekat sini dan kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya untuk semuanya dan tentunya banyak kekurangan di sana sini dalam kajian ini saya mohon maaf sebesar-besarnya akan hal tersebut dan saya berterima kasih kepada pihak tamir masjid atas kesempatan yang telah diberikan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita di masjid ini sebagai sebuah ketaatan untuk kita semua yang selalu dicatat kebaikannya dan selalu digariskan keberkahannya untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di sini dalam suasana yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.